Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang makna dari perkataan penulis, barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Kita sudah jelaskan apa itu kekufuran, apa itu kesyirikan, apa bedanya antara kekufuran. Kemudian kita juga kafirnya dan musyriknya orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ketika penulis mengatakan au syakka fi kufrihim, atau ragu atas kekafiran mereka. Siapa saja yang ragu atas kekafiran orang-orang musyrik? Siapa saja yang ragu atas kekafiran orang-orang kafir? Maka dia kafir. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis di dalam atau pensyarah di dalam kitab syarahnya halaman 110 di buku terjemahannya. Pensyarah mengatakan, kalau saya katakan pensyarah berarti beliau adalah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Ulama Islam di abad sekarang yang saya sebut baqiyatus salaf, sisa ulama salaf di dunia ini salah satunya, dan termasuk anggota Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi dan termasuk anggota panitia tetap untuk fatwa dan pembahasan ilmiah di Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan wa kadzalika man syakka fi kufril musyrikin. Demikian juga orang yang meragukan kekafiran orang-orang musyrik. Jadi pada poin pertama yaitu tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Poin yang kedua ini adalah ragu dengan kekafiran orang-orang musyrik. Wa qala ma adri hal hum kuffar am ghairu kuffar. Dan ia berkata, aku tidak tahu apakah mereka itu kafir atau tidak. Fa innahu yakunu kafiran. Maka ia menjadi kafir karenanya. Li'annahu mutaraddidun fi dinihi bainal kufri wal iman. Karena ia ragu-ragu dalam agamanya antara kekufuran dan keimanan. Wa lam yufarriq baina hadza wa hadza, dan tidak membedakan antara ini dan itu. Ahibati hafizakumullah taala, ini adalah termasuk bagian dari pembatal keislaman yang ketiga, yaitu ragu-ragu akan kekafiran orang-orang kafir atau akan kekafiran orang-orang musyrik. Ragu-ragu seperti misalkan ragu-ragu terhadap kekafiran orang Yahudi, ragu-ragu terhadap kesyirikan kaum Nasrani, maka ini kafir. Dia mungkin mengatakan, saya ragu syiriknya kaum Nasrani dengan teori trinitasnya. Jangan-jangan mereka benar. Saya ragu kafirnya kaum Yahudi. Ini kafir. Orang yang seperti ini kafir dengan ijma' para ulama. Seperti misalkan Al-Qadhi Iyad rahimahullah, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah, beliau mempunyai kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Ahwalil Mustafa. Beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, wa lihadza nukaffiru man dana bi ghairi millatil muslimina minal milal. Oleh sebab inilah kami mengkafirkan siapa saja yang beragama selain agamanya kaum muslimin dari agama-agama lain. Aw waqafa fihim, atau diam tentang mereka. Maksudnya tidak menghukumi. Ah, saya tidak tahu deh. Orang Hindu, Buddha itu kafir atau tidak tahu, saya tidak tahu. Saya diam aja. Atau membenarkan pendapat mereka. wa in azhara ma'a dhalikal islam, meskipun ia memperlihatkan sebagai seorang muslim, wa'taqada ibtala kulli madhhabin siwa, dan meskipun ia berkeyakinan batalnya agama selain agama Islam, fahuwa kafirun bi idharihi ma adhharahu ma adhhara min khilafi dhalik, maka ia kafir. Maka ia kafir. Siapa yang beragama selain agamanya kaum muslimin, atau diam tentang agama selain agamanya kaum muslimin, atau ragu-ragu tentang kufurnya selain agamanya kaum muslimin, atau membenarkan agamanya selain agamanya kaum muslimin, meskipun ia memperlihatkan keislaman dan meyakini batalnya setiap pendapat selain Islam, maka tetap dia kafir. Maka tetap dia kafir. Nah, ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini ada permasalahan. Kalau seandainya keraguan-raguan itu ada di dalam hati, apakah ini juga menyebabkan kekafiran? Misalkan terbesit di dalam hatinya, saya ragu, kayaknya kaum Nasrani ini tidak bisa dihukumi sebagai musyrik, sebagai kafir. Apakah perasaan ini termasuk daripada keragu-raguan yang menyebabkan kepada kekafiran? Paham ini? Ya, apakah perasaan di dalam hati, was-was di dalam hati, apakah juga penyebab kepada kekafiran? Artinya sama dia ragu-ragu dengan dengan kafirnya orang kafir, dengan kafirnya orang musyrik. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak mengucapkan dan jika itu hanya terbesit di dalam hati, itu adalah bisikan syaitan kepada seorang hamba Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbuk fa idza balaghahu falyasta'iz billahi walyantabih. Artinya waliyantahi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Contoh, siapa yang menciptakan saya? Oh, bapak saya. Siapa yang menciptakan bapak saya? Oh, kakek saya. Siapa yang menciptakan kakek saya? Oh, kakek-kakek saya. Terus ke atas sampai siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan seluruh nenek moyang kita? Nenek moyangnya manusia, Adam alaihissalam. Siapa yang menciptakan Adam? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Kalau ada terbesit di dalam hati seperti itu, maka hendaklah dia berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim waliyantahi, dan dia cukupkan perasaan tersebut. Nah, sama hukumnya kalau seandainya dia terbesit di dalam hatinya rasa was-was tentang kekufuran orang-orang kafir, kekufuran orang-orang musyrik, kekufuran Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan seterusnya, maka dia berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian hendaklah dia menghentikan perasaan tersebut. Jadi apabila hanya terbesit di dalam hati, was-was di dalam hati, itu tidak masuk kepada keragu-raguan yang menyebabkan kafirnya seseorang. Hanya terbesit di dalam hati. Adapun keragu-raguan adalah dia ragu-ragu di dalam hatinya dan mungkin dia ucapkan dengan lisannya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh pensyarah, wa ashaddu min dhalik man sahhaha madhhabahum, Dan lebih berat dari itu semua, lebih berat daripada tidak mengkafirkan orang kafir, lebih berat daripada ragu-ragu terhadap kafirnya orang kafir adalah membenarkan pendapat ajaran mereka. Ya. Orang yang membenarkan ajaran kekufuran, yang membenarkan ajaran Yahudi Nasrani, membenarkan ajaran Konghucu, membenarkan ajaran Hindu Buddha, membenarkan ajaran kesyirikan dan kekufuran. Ini lebih berat daripada dua yang pertama. Kan yang pertama tidak mengkafirkan orang kafir. Yang kedua ragu-ragu terhadap orang kafir. Yang ketiga yaitu membenarkan ajaran kekufuran dan kesyirikan. Aiman sahaha madhhab al-musyrikin wa ma aktsara man yusahhihu madhhabahum wa yudafi'u anhum khususan al-yahud wa an-nasara fa fihi al-an da'wa qa'imatun wa hiya ad-da'wa ila al-wahdah baina al-adyan ath-thalatha kama yaz'umun al-islam wal-yahudiyyah wan-nasraniyyah wa yaquluna kulluha adyanun sahihatun wa kulluhum mu'minuna billah fala nukaffiruhum فهذا أشد كفرا من الذين شك في كفرهم لأنه صحح مذهبهم وقال إنهم يؤمنون بالله ويتبعون الأنبياء فاليهود يتبعون لموسى والنصارى ويتبعون لعيسى. Sebelum saya artikan, di dalam paragraf ini Syekh menjelaskan, Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan, pensyarah matan ini menjelaskan bahwa yang lebih parah dari dosa tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran orang musyrik adalah yang membenarkan ajaran mereka. Kata Syekh, barang siapa yang membenarkan ajaran mereka, ini lebih parah, yaitu membenarkan ajaran orang-orang musyrik. Betapa banyak orang yang membenarkan ajaran orang musyrik dan membela mereka, khususnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya adalah banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang membela Yahudi dan Nasrani, bahwasanya mereka orang-orang beriman juga. Mereka bukan orang kafir. Di zaman sekarang banyak sekali. Sekarang ini ada muncul sebuah seruan, yaitu seruan menyamakan antara tiga agama sebagaimana mereka katakan, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Mereka berkata bahwa ketiganya adalah agama yang benar, semuanya beriman kepada Allah, maka kita tidak mengkafirkan mereka. Taib. Anggap syubhat ini mereka ucapkan seperti itu, bahwa Yahudi beriman kepada Allah, mereka pun bersumpah dengan nama Allah. Nasrani, mereka beriman kepada Allah, mereka pun bersumpah dengan nama Allah. Bahkan sembelihan Yahudi dan Nasrani sebagai ahlul kitab diterima di dalam agama Islam. Maka apa bedanya mereka dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi mereka tidak kafir, kata orang-orang yang menyamakan semua agama sama, yang disebut seruannya itu wahdatul adyan, yaitu kesatuan agama, persatuan agama. Sebenarnya tujuan mereka untuk wahdatul adyan adalah karena mereka melihat keresahan di dunia bahwa sebagian besar pembunuhan, kegaduhan, kehancuran, peperangan disebabkan agama. Maka kata mereka, daripada kita bertengkar terus sebagai manusia, maka kita lihat diri kita sebagai manusia, kemudian agama masing-masing. Toh semuanya beriman kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wahdatul adyan, atau disebut dengan hamlah taqarubul adyan, taqarubud hamlatut taqarub bainal adyan, yaitu sebuah agenda untuk mendekatkan di antara agama. Kalau di Indonesia diusung oleh orang-orang yang berpikiran bebas, liberalis. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan, saya berteman dengan siapapun, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan ateis, selama mereka berbuat baik kepada saya. Adapun sebaliknya, saya tidak akan mau berteman dengan orang-orang muslim yang kalau seandainya mereka kita temani, mereka berbuat buruk kepada saya. Ini pemikiran ada di tengah-tengah orang liberal, orang ateis yang mulai menyebar di tengah kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya beriman, semuanya beriman kepada Allah, maka kita tidak mengkafirkan mereka. Jawabannya adalah mudah. Kalau mengaku beriman kepada Allah, maka semestinya ya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena konsekuensi orang yang beriman kepada Allah, maka dia berarti beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab suci, dan semua kitab suci menyebutkan ada rasul terakhir, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya mudah. Kalau ada orang mengatakan, ayo kita satu saja agamanya, tidak ada lagi kekufuran di antara kita. Tidak ada lagi kata kafir di antara kita. Kenapa? Karena semua dari kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nabinya saja berbeda-beda. Nah, kita katakan, kalau Anda benar-benar menyembah Allah, maka sebenarnya yang menyembah Allah, konsekuensinya dia harus bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya. Dan di semua kitab suci menyebutkan ada rasul terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata bahwa ketiganya adalah agama yang benar, semuanya beriman kepada Allah, maka kita tidak mengkafirkan mereka. Ini syubhat mereka ya, sudah kita jawab tadi. Ini lebih berat kekufurannya dibandingkan orang yang ragu-ragu untuk mengkafirkan mereka. Karena justru membenarkan ajaran mereka dan berkata bahwa mereka beriman kepada Allah dan mengikuti para rasul, orang-orang Yahudi mengikuti Musa, dan orang-orang Nasrani mengikuti Isa. Ini syubhat mereka. Sudahlah, damai saja kita. Apa yang kita sulit-sulit hidup? Damai saja. Gak usah perang-perang. Gak usah bawa-bawa agama. Yang paling penting kita ekonomi lancar dan semisal. Maka kita katakan, ya, tidak bisa demikian. Yang penting kan akhlaknya baik. Nah, kita katakan, akhlak yang paling terbaik adalah akhlak seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Yang menciptakannya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan, fa naqulu lahu innahum lam yattabi'u Musa wala Isa. Kita katakan kepada mereka, sebenarnya mereka itu tidak mengikuti Nabi Musa pun ataupun Nabi Isa. Law kanu yattabi'unahuma la amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mengikuti keduanya, artinya kalau Yahudi Nasrani mengikuti Nabi Isa atau mengikuti Nabi Musa, la amana la'amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Musa wa Isa alaihi wassalam basharan bashara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa majudun fit Taurati wal Injil. Kalau mereka mengikuti keduanya, niscaya mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam memberi kabar gembira dengan kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia disebut di dalam Taurat dan Injil sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Dan di dalam kitab Taurat dan Injil Allah memberitakan ada rasul terakhir. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Tauratu allati unzilat ala Musa mawjudun fiha dzikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di dalamnya disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman yang artinya orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ini ya, mereka dapati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, rasul terakhir yang tidak bisa baca tulis, tersebut di dalam kitab Taurat dan Injil mereka. Intinya mereka sebenarnya tidak beriman kepada Taurat dan Injil secara maksimal, sepenuhnya, ya. Hanya mengimani sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Kalau mereka mengimani sepenuhnya, maka niscaya mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Injil alladhi nuzzila ala Isa fihi dzikru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bal sarraha Isa alaihi salam bidzalika faqala ya bani Israil inni rasulullah ilaikum jamusaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang artinya, kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa di dalamnya disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Isa yang di dalamnya disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihi wasallam berterus terang dengan hal ini dan berkata, "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya adalah Ahmad." Salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Dan Ahmad adalah yang paling terpuji. Sedangkan Muhammad adalah manusia yang terpuji. Jadi sama. Surat As-Saff ayat 6. Man alladhi jaa'a ba'da Isa alaihi salam huwa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lahu asma' katsirah. Qala ta'ala alladhina ataynahumul kitaab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumul haqq wa hum ya'lamun. Siapa yang datang setelah Nabi Isa? Tidak ada lain yaitu kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai banyak nama di dalam Al-Qur'an dan nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Ada Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Hashir, ada Al-Aqib, ada Syafi' dan seterusnya. Adapun pendapat yang lebih kuat tentang nama Nabi Muhammad SAW, Toha dan Yasin, maka tidak ada dalil tentang nama Nabi Muhammad SAW, Toha dan Yasin. Akan tetapi Toha dan Yasin adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus sebagai mukjizat dari Allah tentang Al-Quran. Sebagaimana layaknya Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha, Mim, Nun, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Mim, Sad, dan seterusnya. Maka begitu juga Yasin dan Toha. Yasin dan Toha bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Dia mempunyai banyak nama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak nama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Artinya, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Fakaifa yuqaranu bainal yahudiyyati wan nasraniyyati wal islam. Lalu bagaimana disamakan antara Yahudi dan Nasrani dan Islam? Fal yahudiyyah wan nasraniyyatu ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam qad nusikha bil Islam. Agama Yahudi dan Nasrani telah dihapus setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dihapus. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Islam huwa dinul haqq alladhi lam yabqa dinun ghayra dinil Islam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yadkhul fil Islam wa yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa kafirun sawa'un kana yahudiyan aw nasraniyan aw wathaniyan aw mulhidan fa kullu man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Barang siapa tidak masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu jawaban yang lain. Kalau ada orang yang ingin menyamakan antara agama semua sama, maka kita katakan bedanya salah satu yang sangat signifikan adalah mereka tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jawaban. Kalau seandainya ada orang yang menyamakan semua agama sama, semuanya menuju satu titik Allah Subhanahu wa taala, Islam menuju Allah, Yahudi menuju Allah, Nasrani menuju Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya sama. Kita katakan bedanya adalah kalau Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasrani tidak mau beriman. Barang siapa tidak masuk Islam dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah orang kafir. Baik itu golongan Yahudi atau Nasrani, penyembah berhala ataupun kelompok ateis. Maka setiap yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kafir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah mengetahui jawaban bahwasanya apa bedanya Islam dengan Yahudi dan Nasrani, orang ateis, Majusi. Jawabannya adalah pada syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, "Wa haula yuqimun al-an mu'tamaratin lit-taqaribi bainal adyan wa ma'al asaf yu'ayyiduhum man yantasibuna ila al-Islam wa yahdhuruna hadhihi al-mu'tamarati wa yusammunaha al-hiwar bainal adyan aw al-hiwar bainal hadarat wa ma ashbaha dhalik." Mereka ini sekarang banyak mengadakan seminar-seminar tentang pendekatan antar agama. Dan sangat disayangkan sekali ada orang yang mengakui Islam turut membantu dengan mereka dan menghadiri seminar-seminar ini serta menamakannya sebagai dialog antar agama. Lihat ya kan? Namanya itu indah ya. Bukan debat, dialog antar agama. Al-hiwar bainal adyan, dialog antar agama. Ya. Atau dialog antar budaya atau semisalnya. Fahum la yahduruna min ajli an yubtilu shubahal yahudi wan nasara wa innama yahdurunaha liyatasalahu ma'ahum. Yang artinya mereka turut hadir dalam acara itu bukan bertujuan untuk membatalkan syubhat-syubhat Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi mereka menghadirinya dengan tujuan untuk berdamai dengan mereka. Berarti kalau hadir di sebuah tempat untuk berdebat dengan Yahudi Nasrani boleh saja, asalkan benar-benar terjadi syarat-syarat debat tersebut sehingga mendapatkan faedah yang berarti di tengah kaum muslimin. Karena bagaimanapun para ikhwah, debat itu adalah salah satunya adalah kepintaran seseorang berbicara dan membantah lawan. Jadi kadang-kadang menurut orang awam debat itu menang saat dia bisa mengalahkan orang yang berbicara di hadapannya dengan pembicaraan yang mudah dipaham. Itu menurut orang awam menang debat. Akan tetapi sebenarnya debat itu adalah saat seseorang melakukannya untuk mencari kebenaran, bukan untuk debat itu sendiri. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, ويكفيهم أن اليهود والنصارى يعترفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ولو في الظاهر وهم لا يعترفون بعموم رسالته. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan sampai qomat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pensyarah mengatakan tadi fahum la yahduruna, oh, ini sudah tadi. Wa yakfihim anna al-yahuda wan nasara ya'tarifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabi walau fi adh-dhahir wa hum la ya'tarifuna bi 'umumi risalatihi wa yakfuruna bi 'umumi risalati fa ka'annahum yaqulun irdhaw 'anna wa nadha 'ankum. Artinya cukup bagi mereka, yakni bagi Yahudi Nasrani, ataupun cukup bagi orang-orang yang menyamakan semua agama sama, pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Artinya minta apa lagi yang lebih daripada ini? Ya, Yahudi Nasrani sudah mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Selesaikan urusan. Masalah mereka tidak mau beriman itu kan urusan mereka sendiri. Yang penting mereka mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, kata mereka seperti itu. Meski secara zahir mereka tidak mengakui universalitas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dan mengingkari keumuman risalahnya. Ya, seakan-akan mereka berkata, ridhailah kami, niscaya kami juga ridha terhadap kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Al-Baqarah ayat 120. Nah, di sini para ikhwah, pensyarah menjelaskan kepada kita bahayanya sebuah agenda, yaitu wihdatul adyan, menyatukan semua agama. Atau mereka juga mempunyai sebuah istilah, ya, yaitu istilah mereka adalah hurriyatul adyan, kebebasan beragama. Kebebasan beragama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya istilah wihdatul adyan atau hurriyatul adyan. Wihdatul adyan artinya penyatuan semua agama. Kemudian hurriyatul adyan, kebebasan beragama. Semua manusia berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Bahkan yang tidak beragama pun mereka tidak usah menggubris akan hal itu. Ya. Nah, ini adalah syubhat mereka. Maka sebagaimana saya katakan tadi, ada yang mengatakan, saya kalau berhubungan dengan seseorang, saya tidak ada urusan dengan agamanya. Agamanya urusan dia dengan Allah. Mau dia Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dia baik sama saya baik sama dia. Adapun sebaliknya, kalau seandainya saya dapati di hadapan saya seorang muslim, kalau seandainya dia buruk sama saya, sedangkan dia suka ke masjid, dia suka sholat, dia suka puasa, dia berakidah yang benar, tapi buruk sama saya, maka itu musuh saya. Ini teman saya. Itu syubhat. Syubhat timbul dari sifat sekularisme. Di dalam bahasa Arab namanya al-almaniyah. Ya, syubhat timbul dari sekularisme. Namanya al-almaniyah. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah menghilangkan nilai-nilai agama kepada nilai-nilai selain agama. Itu namanya sekularisme. Disebut dengan dalam bahasa Arab al-almaniyah. Dan mereka mempunyai agenda, agendanya itu dua. Yang kita sebutkan tadi, wahdatul adyan. Penyatuan semua agama. Kemudian yang kedua adalah hurriyatul adyan. Yaitu kebebasan beragama. Sekularisme timbul karena dunia sebenarnya. Karena dunia. Mereka mengatakan, kalian sibuk dengan masalah-masalah khilafiyah, sedangkan dunia kalian tertinggal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan fahum yukhadi'un. Mereka itu menipu, yaitu orang-orang sekularisme, liberalisme. Apa bedanya sekularisme dengan liberalisme? Liberalisme mengusung kebebasan. Kebebasan, semua orang bebas menentukan pilihannya masing-masing. Tidak boleh ada ikatan-ikatan yang mengikatnya. Karena manusia bebas untuk memilihnya. Sebenarnya liberalisme itu timbul dari keyakinan qadariyah. Yaitu meyakini bahwasanya manusia mempunyai kekuatan untuk bisa memilih tanpa ada ikatan-ikatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia bebas di dunia, dia mau memilih beragama Yahudi, Nasrani, Islam, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, bahkan tidak beragama. Itu hak dia. Itu namanya liberalisme. Yang penting mereka, yang penting kita tidak mengganggu orang lain. Nah, itu dia. Itu intinya. Maka kita katakan, jawabannya mudah kepada orang-orang sekularisme, kepada orang-orang liberalisme ini, bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kita harus lebih beradab kepadanya. Ketika Anda tadi mengatakan bahwa orang saya tidak ada urusan dengan agama seseorang, yang penting dia berbuat baik kepada saya, maka saya akan berbuat baik kepadanya. Sebaliknya kalau seandainya dia berbuat buruk kepada saya, sebaliknya kalau seandainya dia muslim dan berbuat buruk kepada saya akan berbuat buruk kepadanya. Maka kita katakan tidak ada yang lebih buruk dibandingkan buruknya seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih buruk dibandingkan kufurnya seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. akhirnya. Jawabannya kepada orang-orang yang sekularisme, liberalisme seperti itu, yang menyamakan semua agama, menyatukan semua agama, kebebasan beragama. Maka mereka itu menipu. Fal wajibu takfiruhum. Menipu maksudnya apa? Seakan-akan ingin mereka ingin mengatakan, kami punya kitab sendiri, kami punya nabi sendiri, kami punya Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalian juga kan kaum muslimin menyembah Allah. Lah, kalian punya kitab sendiri, punya nabi sendiri, ya sudah kita jalan sama-sama. Kalau kalian ridha kepada kami, kami pun ridha kepada kalian. Nah, ini penipuan. Karena Yahudi dan Nasrani tidak akan membiarkan kita beragama Islam. Itu intinya. Tidak akan membiarkan kita beragama Islam. Kemudian, fal wajibu takfiruhum wal jazmu bi kufrihim wa adamu taraddudi fi kufrihim hatta yu'minu bi umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'u. Yang artinya, maka seharusnya mengkafirkan mereka. Jadi kita harus wajib mengkafirkan orang-orang kafir. Dan tegas di dalam meyakini kekafiran mereka. Tanpa ragu-ragu dengan kekafiran dalam mengkafirkan mereka. Sehingga mereka mau beriman kepada keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladzi unzila ma'ah." Yang artinya, maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 157. Ini maksudnya adalah seorang dinyatakan sebagai orang yang beriman apabila menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama dia tidak melakukan itu, maka dia tidak dinamakan sebagai seorang yang beriman. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, hal hum yattabi'una an-nur alladhi unzila ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? La yattabi'una. Wa in qalu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiy, lakinnahum la yattabi'unahu fahum kuffarun bila syak. Apakah mereka Yahudi Nasrani mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya agama. Apakah mereka itu mengikuti ajaran Rasulullah, kiblatnya ke Ka'bah, salatnya menghadap kiblat? Kan tidak. Mereka tidak mengikutinya. Mereka, meski mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Ingat ya, jangan sampai terkecoh. Kalau seandainya ada orang Yahudi Nasrani mengatakan, kami mengakui kok kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi, kalian punya Nabi Muhammad SAW, kami punya Nabi Musa, Nabi Isa. Kami tetap tidak beriman. Meski mereka mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah seorang Nabi, tapi mereka tidak mau mengikutinya, maka mereka itu adalah orang-orang kafir tanpa keraguan. Rasulullah SAW bersabda, لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. Nah, ini dalil sangat kuat dan paten untuk menolak keyakinan wahdatul adyan ataupun hurriyatul adyan. Ya, penyatuan semua agama ataupun kebebasan beragama. Ini dalil yang sangat kuat. Artinya, dan tidaklah seorang Yahudi dan atau Nasrani yang mendengar tentangku, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, kecuali pasti ia masuk neraka. Ini kalau ada Yahudi Nasrani mendengar kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib dia beriman. Kalau tidak, penghuni neraka. Nah, ini dalil begitu tegas bagaimana seorang Yahudi Nasrani tetap dinyatakan kafir musyrik selama tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah taala, tadi sudah kita jelaskan tentang poin kedua dari pembatal Islam yang ketiga ini, yaitu ragu-ragu terhadap agama kekafiran Yahudi dan Nasrani, atau kekafiran orang-orang kafir, kekafiran orang-orang musyrik. Kemudian sudah kita jelaskan juga sebelum sholat Isya bahwa para ulama berijma' tentang kafirnya orang-orang yang ragu-ragu, tentang kafirnya orang musyrik, orang Yahudi. Kemudian sudah kita jelaskan juga ada hal yang kadang terbesit di dalam hati. Apakah ini juga termasuk keraguan? Maka jawabannya tidak. Selama itu tidak menjadi sangat dominan di dalam hati, keraguan tersebut. Dan itu termasuk dari tanda keimanan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila ada orang mendapati hal tersebut di dalam dirinya, maka itu berarti dia sedang diuji imannya. Kemudian baru penulis atau pensyarah menjelaskan poin yang ketiga dari pembatal Islam yang ketiga, yaitu membenarkan ajaran orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani. Dan ini lebih parah daripada poin pertama dan poin kedua. Ya, sudah kita jelaskan. Dan mereka disebutkan oleh pensyarah mempunyai agenda. Agendanya itu wahdatul adyan, kemudian juga al-hurriyatul adyan. Wahdatul adyan artinya adalah penyatuan semua agama. Hurriyatul adyan, kebebasan beragama. Maka mereka beranggapan bahwa semuanya adalah hamba Allah, beriman kepada Allah. Berbeda-beda kita, berbeda-beda nabi, maka tidak mengapa. Maka jawabannya mudah. Bahwasanya jika benar-benar beriman kepada Allah, maka beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka mereka akan mendapati di dalam kitab-kitab mereka bahwa kitab Taurat menyebutkan akan adanya nabi setelah sebagai nabi yang terakhir yang wajib diikuti, sedangkan kitab Injil juga menyebutkan kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam tentang datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang patut kita pelajari juga bahwasanya yang sudah dijelaskan oleh pensyarah bahwa tidak benar kalau ada yang menyamakan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Islam bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian pensyarah menyebutkan bahwasanya salah satu syubhat yang mereka lemparkan untuk menyamakan semua agama sama adalah, sudahlah mereka yang beragama Islam dengan agamanya, yang beragama Nasrani dengan agamanya, yang Yahudi dengan agamanya masing-masing, toh semuanya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab bahwa salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalahnya adalah universal, umum untuk seluruh umat manusia bahkan jin. Maka Yahudi dan Nasrani tidak akan diterima keimanan mereka sebelum mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai itu kita tadi pelajari yang sudah kita baca. Sekarang di halaman ke-114 pensyarah mengatakan fayajibul jazmu bi kufril kuffar wa bi muqaddimatihim al yahudu wal yahudu wan nasara wa hum ashadda kufran li annahum asaw Allah ala ilmin wa basirah. Maka wajib untuk tegas dalam mengkafirkan orang kafir, dan yang terdepan dari mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Artinya ini tidak ada kompromi. Kafir ya kafir, kita harus yakini mereka kafir. Ya. Terutama yang paling terdepan adalah Yahudi dan Nasrani. Kekafiran mereka lebih besar karena mereka bermaksiat terhadap Allah dalam kondisi mereka sudah tahu dan paham. Ya, jadi lebih parah orang yang bermaksiat kepada Allah dalam kondisi dia lebih sudah tahu ilmunya itu haram. Dalam kondisi dia sudah tahu ilmunya bahwa itu adalah kewajiban dan semisalnya. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumul haqqo wa hum ya'lamun." Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Fa yajibu 'alal muslim an ya'taqida kufra al-kuffar ayyan kanu. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini kekafiran orang-orang yang kafir siapapun mereka. Ya, lihat di sini. Kita sekarang meyakini sebuah perbuatan. Bukan tugas kita sekarang memvonis orang, bukan. Kita sekarang meyakini sebuah kegiatan, yaitu kegiatannya adalah kekufuran, maka kita harus yakini itu adalah kekufuran. Kegiatannya adalah kesyirikan, maka kita harus yakini itu adalah kesyirikan. Kemudian kullu man asyraka billah wada'a ghaira Allah bi ayyi naw'in min anwa'i syirkil akbar fayajibu takfiruhu bil hukmi alladhi 'alayhi bil kufr wa la yajuzu syakku fi kufrihi wa la yajuzu tashihu ma huwa 'alayhi min al kufr fayuqalu hadha sahibud din. Orang-orang yang menyekutukan Allah, menyeru selain Allah dengan berbagai macam syirik akbar, dengan berbagai macam syirik akbar wajib dikafirkan dengan menghukumi mereka sebagai orang kafir. Dan tidak boleh ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka. Serta tidak boleh membenarkan kekafiran yang ada pada mereka dengan mengatakan seperti ini, ini adalah orang beragama. Ya. Hadza ahsanu minal wathaniin fal kufru millatun wahidah. Atau dia mengatakan dia ini lebih baik dari penyembah berhala. Ya, kata Syekh, kekafiran itu adalah satu agama. Artinya kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, maka kemudian kita puji orang tersebut. Ini adalah orang yang ahli agama. Atau ini adalah orang yang baik di dalam beragamanya, tidak seperti yang lain. Tidak seperti orang kafir lainnya. Kita katakan sama, semuanya sama. Ya, kenapa? Karena mereka sudah akhlaknya tidak buruk, tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqul, man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'hu fa huwa kafir mahma kan. Kita katakan barang siapa beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ia tidak mengikutinya, maka ia termasuk kafir bagaimanapun juga. Ini membantah yang tadi, membantah yang disebutkan oleh penulis tadi bahwasanya dia ini kan lebih baik dari penyembah berhala. Orang Nasrani kan lebih baik daripada penyembah berhala. Yahudi lebih baik daripada penyembah berhala. Ya. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita katakan kepada mereka bahwa penganut agama Masehi ini bukan orang beriman. Man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir mahmakan. Kami katakan barang siapa beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ia tidak mengikutinya, maka ia telah kafir bagaimanapun juga. Hadhihi aqidatun yajibu 'alal muslim an ya'taqidaha li'alla yakhruja minal islam wa huwa la yadri. Ini adalah akidah. Akidah itu keyakinan dalam hati. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya agar tidak keluar dari Islam. Apa yang harus diyakini tadi? Apa yang harus diyakini? Kafirnya orang kafir, musyriknya orang musyrik. Ya. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya agar tidak keluar dari Islam tanpa disadarinya. Maka ada judul kajian bagus, kufur tanpa sadar. Ya. Seperti judul lagu mungkin ada cinta tanpa alasan. Nah, ini kufur tanpa sadar. Ya. Itu orang-orang pemberontak tanpa sadar. Nah, itu khawarij. Ini kufur tanpa sadar. Salah satunya adalah tidak mengkafirkan orang-orang kafir. Kemudian penulis mengatakan, keluar dari Islam karena tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau membenarkan ajaran mereka. Wa yakhruju minal Islam ba'da takfiril kufar aw tashihi madhhabihim bi an yusahhiha ma 'alaihi al-yahud, seperti membenarkan apa yang dianut oleh Yahudi. Aw yusahhiha ma 'alaihi an-nasara, atau membenarkan apa yang dianut oleh Nasrani. Wa yaqul hum min ashabina al-adyan as-sahihah bal hunaka man yantasibu ila ad-da'wah wa yaqul ikhwanana al-masihiyyin, dan berkata mereka adalah orang-orang yang beragama yang benar, bahkan ada yang mengaku berdakwah tetapi menyebut mereka adalah saudara-saudara kita yang menganut agama Masehi. Nah, ini sebenarnya para ikhwah, ini semua lari kepada akidah wala dan bara. Wala, loyal terhadap Islam. Bara, berlepas diri dari selain Islam. Maka tidak boleh kita mengatakan ikhwanunal masyihiyin, saudara-saudara kita yang menganut agama Masehi, yang menganut agama Nasrani. Ya. Maka dijawab oleh Syekh, bolehkah perkataan seperti ini? Fanaqulu lahum, kami kita katakan kepada mereka, haula lam yu'minu, bahwa penganut agama Masehi ini bukan orang beriman. Ya, bukan orang beriman. Falau amanu lattaba'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-Masiha qala ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa mubashshiran birasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jikalau mereka beriman, maksudnya beriman kepada Nabi Isa, niscaya mereka akan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Isa al-Masih berkata, yang artinya, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad atau Muhammad. Quran Saf ayat 6. Nah, ini menunjukkan para ikhwah bahwa yang mengaku beriman kepada Nabi Isa, kemudian agama mereka disebut dengan Masihi, orang yang beragama Masehi, maka kita katakan mereka tidak beriman. Kenapa? Karena tidak beriman dengan keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, "Falam yu'minu bihadza, bal innal Masiha idza nazala fi akhiriz zaman fa innahu yattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syari'atil Islam." Tapi mereka tidak beriman dengan ini. Artinya tidak beriman dengan ayat ini, bahwa Nabi Isa AS memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Mereka tidak beriman dengan ini. Bahkan Isa Al-Masih saat turun di akhir zaman nanti, sesungguhnya dia akan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yahkamu bi syari'atil Islam, berhukum dengan syariat Islam. Wa yakunu mujaddidan minal mujaddidin, dan menjadi salah seorang mujaddid, yaitu pembaharu. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafirun bi jami'il anbiya. Barang siapa kafir terhadap salah satu nabi, maka ia telah kafir terhadap seluruh nabi. Fal wajibu ma'rifatu hadzal amr wa alla tantaliya hadhihi syubhat illa allati turawwaju minal yahud wan nasara fahum la yuriduna baqa'ul musbaqa'al muslimin ala dinihim walakin yuriduna an yajtadzabu al muslimin ila dinihim. Artinya, barang siapa kafir terhadap salah satu nabi, maka ia telah kafir terhadap seluruh nabi. Maka perkara ini wajib dimengerti agar tidak tertipu dengan syubhat-syubhat yang tersebar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak suka kaum muslimin tetap pada agama mereka, akan tetapi mereka ingin agar kaum muslimin masuk ke dalam agama mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah berfirman yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kalian wahai kaum muslimin hingga kalian mengikuti agama mereka. Al-Baqarah 120. Ya. Hadza kalamullah. Ini adalah ucapan Allah. Wa qala ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan Allah juga berfirman dan mereka berkata hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani niscaya kalian mendapat petunjuk. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini semua adalah dusta bahwa Yahudi mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin. Mereka beragama di atas agama mereka saja. Nasrani mereka tidak akan mengganggu kaum muslimin, ini dusta. Bahkan berapa banyak biaya-biaya yang terkucur untuk sekedar mengirim mungkin misionaris, pendakwah-pendakwah mendakwahi manusia kepada agama Nasrani. Jadi tidak mungkin mereka diam. Ya, enggak mungkin mereka diam. Karena Al-Qur'an sudah menyatakan bahwasanya orang Yahudi Nasrani tidak akan rela terhadap kaum muslimin di atas agama mereka sampai mereka mengembalikan kaum muslimin kepada agama mereka. Ai indahum annahu man lam yakun yahudiyan aw nasranin fa innahu laysa bimuhtadi. Bagi mereka, bagi Yahudi dan Nasrani, siapa yang tidak masuk agama Yahudi dan Nasrani maka bukanlah orang yang mendapat petunjuk. Hadza kalamullah asdaqul qailin fa kaifa la nukaffiruhum wa kaifa nashku fi kufrihim nas'alullah al-afiyah. Yang artinya ini adalah firman Allah. Zat yang paling jujur di antara orang-orang yang berbicara. Bagaimana kita tidak mengkafirkan mereka, orang-orang kafir? Bagaimana kita meragukan kekafiran mereka? Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya para ikhwah, dari tadi Syekh Al-Allamah Dr. Saleh Fauzan menjelaskan tentang adanya agenda kaum muslimi, agenda orang-orang untuk menyatukan semua agama sama. Kemudian membebaskan orang beragama, mau dia beragama, mau tidak beragama, maka ini urusan dia. Itu inti dari pembicaraan yang begitu panjang dari Syekh tadi. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jawabannya mudah. Jawabannya adalah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalahnya umum untuk seluruh umat manusia. Baik. Kemudian waqad kaffara Allah wa rasuluhu man asyraka billahi wa abada ghayra Allah ayyan kan. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah dan menyembah selain Allah apapun bentuknya. Au kaffara bani binabiyyin minal anbiya au jahada ruknan min arkanil imani sittah fa innahu yahkumu bi kufrih. Atau yang ingkar terhadap salah seorang nabi, tidak mau masuk terhadap ajaran Nabi Muhammad, nabi tersebut, atau mengingkari salah satu dari enam rukun iman, maka ia adalah dihukumi kafir dan tidak boleh ragu dalam hal ini serta tidak membenarkan apa yang mereka anut dengan mencari-cari alasan buat mereka. Ad-din laisa fihi musawamat wa laisa fihi tanazulat fayajibu at-tasrih bihi wal bara'atu min diddihi. Agama ini tidak ada tawar-menawar. Tidak ada juga negosiasi. Harus mengaku dengan jelas dan berlepas diri dari musuh-musuh. Harus mengaku Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlepas diri dari segala musuh. Ya. Thumma ba'da an na'lama wujuba takfiri al-musyrikin والكفار ايا كانوا وان هذه عقيده لا يصح الاسلام ولا يستقيم الدين الا بها ولا يكون الناس عند المسلمين سواء بل يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والموحد والمشرك كما فرق الله بينهم في الحكم. Setelah kita tahu kewajiban mengkafirkan orang-orang musyrik dan kafir siapapun mereka, bahwa ini adalah akidah yang mana Islam dan agama ini tidak bisa lurus tanpanya. Bagi seorang muslim, manusia itu tidak sama, tapi harus dibedakan antara kebenaran dan kebatilan. orang-orang beriman dan orang-orang kafir, ahli tauhid dan musyrik, sebagaimana Allah membedakan mereka dalam hukum. Intinya pada ikhwah bahwa seluruh muslim wajib mengkafirkan orang-orang kafir. Wajib mengkafirkan orang-orang musyrik, siapapun mereka. Ya, siapapun mereka. Dan itu adalah akidah, yang dengan akidah tersebut maka agama seorang muslim tersebut terjaga. Kalau seandainya merubah akidahnya, maka agama seorang muslim tidak terjaga. Nah, pada ikhwah sampai di sini dulu. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan hukum-hukum yang menjadi dasar mengkafirkan orang kafir. Artinya apa saja hukum yang harus kita yakini tentang orang kafir? Apa saja hukum yang diyakini oleh setiap muslim tentang kekafiran orang kafir atau kekafiran orang musyrik? Wallahu a'lam. Saat ada kajian, saat ada kawan ulun yang muslim berkata, kawan-kawan kita yang Nasrani itu kafir tapi baik hatinya. Kemudian ulun katakan, iya baik hatinya tapi mereka lancang terhadap Rabb yang sudah menciptakannya. Apakah ulun boleh seperti itu? Iya betul, boleh. Dan ini tidak boleh berkata seperti itu. Orang kafir itu memang kafir tapi baik orangnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada keburukan paling buruk kecuali ketika orang kafir terhadap Allah. Tidak ada keburukan paling buruk kecuali orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di kampus saya mengikuti seminar yang seperti ada di buku dan pihak kampus mewajibkan mahasiswa untuk mengikutinya, maka bagaimana yang seharusnya sikap saya? Dan kalau tidak mengikuti seminar kena hukuman. Maka jawabannya adalah ikuti seminar tersebut untuk membantah keyakinan wahdatul adyan, yaitu menyamakan semua agama, atau keyakinan hurriyatul adyan, bolehnya beragama apa saja. Jadi kalau seandainya bisa membantah, hadiri kemudian bantah. Ya. Dan ini sangat ironis sekali. Di beberapa perguruan negeri Islam di negeri ini, materi wahdatul adyan itu sudah jadi kurikulum. Materi persamaan agama itu sudah jadi apa? Kurikulum. Maka pengajian-pengajian yang membahas seperti inilah yang bisa membantah kurikulum tersebut. Allahu a'lam. Apakah ragu akan murtadnya seseorang dari Islam karena ia luas dan terbukti melakukan syirik akbar? Akan tetapi ia yang murtad itu masih mengaku muslim dan masih hidup. Apakah apakah perasaan kita bisa mengeluarkan kita dari Islam? Dan apa hukum sholat di belakang imam yang ia penyembah kubur yang ditolak, yang ditegakkan hujah atasnya namun ia tolak? Pertama pertanyaan, apakah ragu akan murtadnya seseorang dari Islam karena ia terbukti melakukan syirik akbar, akan tetapi ia yang murtad ini masih mengaku muslim dan masih hidup. Apakah kerasuan kita bisa, keraguan kita bisa mengeluarkan kita dari Islam? Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya kita ragu dengan murtadnya orang karena kita tidak memiliki ilmu tentang kemurtadan orang tersebut, maka ini keraguan tidak mengkafirkan kita. Misalkan saya beri contoh, kayaknya orang tuh murtad tapi ragu lagi, apakah dia murtad? Enggak. Karena mungkin ulun saya salah lihat. Karena mungkin dia bukan dia yang melakukan. Saya ragu kayaknya. Apakah dia murtad atau tidak? Nah, keraguan seperti ini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang mengeluarkan seorang dari Islam adalah ketika dia ragu. Di depannya ada orang melakukan kemurtadan. Kemudian setelah itu sudah ditegakkan hujjah, dihilangkan syubhat, tetap saja dia dalam kemurtadannya, maka yang ragu murtadnya orang murtad ini adalah kafir. Paham ini para ikhwan? Jadi ragunya apa dulu maksudnya? Kalau ragu misalkan, ulun kada yakin Pang Sidin murtad karena belum tahu pasti. Nah, ini berarti keraguan yang tidak mengapa, keraguan yang di atas ketidaktahuan. Tapi kalau seandainya dia tahu, benar-benar tahu, maka kemudian dia ragu atas kekafiran ataupun kemurtadan orang murtad tersebut, maka keraguannya ini berpengaruh terhadap imannya dan bisa keluar dari Islam. Apa hukum sholat di belakang imam yang ia penyembah kubur yang telah ditegakkan hujah atasnya namun ia tolak? Maka jawabannya tidak sah sholat di belakang penyembah kubur. Dan penyembah kubur itu maksudnya adalah dia minta kepada orang yang dikubur, ya. Dia minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya penyembah kubur. Maka apabila ada orang yang menyembah kubur, yang minta-minta kepada orang yang sudah mati sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka pada saat itu dia musyrik dan sholatnya musyrik, tidak sah dan tidak berpahala. Maka imam yang makmum yang di belakangnya pun juga sholatnya tidak sah. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana tata cara laki-laki mukmin jika menikahi perempuan ahlul kitab secara syariat? Maka jawabannya sama. Menikah saja dengan ada wali perempuannya. Dan wali perempuannya kalau seandainya kafir maka tidak berhak untuk menjadi wali. Akan tetapi utusan dari pengadilan agama Islam lah yang berhak menjadi walinya. Adapun tata caranya sama, ijab kabul, ada mahar, ada saksi, ya. Kemudian ada wali bagi perempuan yang muslim, kemudian ada maharnya, ya. Wallahu a'lam. Dalam Islam ada dosa-dosa yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Pertanyaan, kapan si pelaku dosa besar itu jika ingin bertobat harus bersyahadat kembali? Kapan si pelaku dosa besar itu jika ingin bertobat harus bersyahadat kembali? Maka jawabannya adalah dia apabila melakukan dosa besar yang mengakibatkan kekufuran, maka setelah itu wajib dia bersyahadat kembali. Contoh, meninggalkan sholat, kemudian dia bertobat. Maka kalau dia benar-benar bertobat, dia harus bersyahadat kembali. Dia harus apa? Bersyahadat kembali. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat. Contoh yang lain lagi, dia menghina Al-Quran, dia menghina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia menghina dua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini kafir. Kalau seandainya dia ingin kembali kepada Islam, maka dia wajib bersyahadat kembali. Jadi kalau ditanya kapan si pelaku dosa besar itu jika ingin bertobat harus bersyahadat kembali, ketika dosa yang dia lakukan mengeluarkan dia dari Islam, dan itu sangat banyak sekali. Ya, contoh-contoh dosa kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka pada saat itu dia wajib untuk bersyahadat. Wajib untuk bersyahadat. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian malam ini. Dan saya lihat tadi ketika mempelajari syarah Syekh, maka saya lihat syarahnya cukup luas, Jadi saya tidak terlalu banyak menambahkan. Jadi jangan heran ya, biasanya Ustaz berhenti satu paragraf, berhenti bahkan satu huruf berhenti. Karena saya lihat tadi apa yang disebutkan oleh Syekh sudah mencukupi, maka saya tambahkan cuma sedikit-sedikit saja. Karena sudah mencukupi apa yang disebutkan oleh Syekh. Insyaallah ta'ala pekan depan kita membicarakan hukum-hukum yang berkaitan dengan orang musyrik. Kapan kita boleh bermuamalah, bagaimana sikap kita, bagaimana kita menikahi mereka. Ini semua nanti bagaimana hukum waris, bagaimana mengatur jenazah mereka, dan seterusnya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya salam, saya ingin mengingatkan satu hal. Ini penting untuk kemaslahatan saya pribadi terutama. Saya mempunyai pesantren namanya Pesantren Intan Ilmu. Dan pesantrennya masih sangat baru. Dan pembangunannya pun juga masih baru satu yang sudah terbangun. Maka akhirnya kita harus melakukan donasi. Dan salah satu jenis donasi adalah mengumpulkan donasi-donasi dari kaum muslimin melalui rekening-rekening bank. Dan rekening-rekening bank tersebut ada yang syariah, ada yang konvensional. Kenapa kita memakai konvensional? Karena banyak kolega-kolega saya terutama yang berada dari luar Indonesia. Dan mereka agak kesulitan kalau mengirim melalui BSM, Bank Syariah Mandiri, ataupun Bank BNI, Bank BNI Syariah, agak sulit aksesnya. Maka bisa dengan Mandiri ataupun dengan BCA. Nah, di dalam perjalanannya sekitar 2 tahunan lebih, maka kita dari Yayasan Intan Ilmu sangat sulit untuk membuat rekening atas nama yayasan, terutama di bank BCA, karena syarat-syarat yang diperlukan. Sedangkan kita memerlukan dengan cepat rekening tersebut. Setelah rembuk, maka akhirnya ditunjuklah bahwa saya harus membuat rekening atas nama saya di bank tersebut. Keperluannya untuk menampung, kemudian ditransferkan, menampung, ditransferkan. Akan tetapi hari demi hari perasaan itu tidak nyaman, karena amanah dunia akhirat. Kemudian juga sebagian orang bersu'udzan mungkin terhadap rekening tersebut atas nama pribadi. Nah, akhirnya mulai hari ini sebagai pengumuman, mulai hari ini BCA atas nama Ahmad Zainuddin tidak digunakan lagi untuk donasi pembangunan pesantren Intan Ilmu. Jadi mohon tidak dikirim lagi, dikirim saja ke Bank Syariah Mandiri ataupun Bank Mandiri konvensional. Ada yang bertanya kepada saya, bahkan sedikit mencela, apalagi waktu saya mengkritik pendai yang mengajak kepada nonton bioskop. Waktu itu saya dibully habis-habisan oleh fans-fansnya. Katanya mengkritik, nyinyir sama Ustadz Fulan bin Fulan, tetapi masih menggunakan rekening bank konvensional. Maka orang ini tentunya tidak berilmu. Bank, transaksi bank konvensional tidak mengapa kalau tujuannya cuma untuk mentransfer. Tidak ada urusannya dengan riba dan tidak riba. Tidak mengapa untuk sekedar mentransfer. Lalu kenapa dikafirkan? Lalu kenapa dikatakan pelaku dosa besar yang bekerja di bank konvensional? Iya, karena dia mencatat. Mencatat praktek ribawi. Baik yang berhutang, kemudian ketika membayar lebih daripada yang dia berhutang. Maka pencatatnya pun dilaknat atas hadis Rasulullah SAW. Adapun kita sebagai nasabah tidak mengapa, hanya sekedar untuk mentransfer. Nah, ini jadi saya ingin memberikan pengumuman bahwa jangan ada lagi yang mau mendonasikan untuk pembangunan pesantren dan ilmu, terutama masjid. Masjid kita Umar bin Khattab yang luasnya 40x40, lantai 3, dan di masjid tersebut kalau nanti insya Allah jadi, perempuan sangat bebas aksesnya. Mereka bisa berputar-putar di lantai 3 tersebut tanpa ada akses laki-laki sama sekali. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa oleh arsitek kita, perempuan bisa mengakses lantai 3 itu tanpa ada yang bisa mereka laki-laki masuk ke dalamnya. Ini bahkan mereka bisa, kalau boleh dikata, kalau boleh buka jilbab, mereka bisa di situ tanpa ada yang melihat. Karena memang diatur untuk perempuan biar seleluasa mungkin mereka beraktivitas, karena di dalamnya nanti ada aktivitas untuk para perempuan. Nah, sekali lagi saya umumkan bahwa rekening BCA tersebut mulai hari ini saldonya nol, dan ketika saya ingin menutup, ternyata pintar mereka. Pintarnya apa? Tidak usah ditutup. Selama 3 bulan kalau saldonya nol, tertutup otomatis. Ya. Maka berusaha kita setiap hari harus tidak ada yang mengirim. Karena kalau masih ada yang mengirim berarti tidak akan tertutup-tutup. Ya memang berat ya, apalagi ada selentingan-selentingan dan semisalnya. Mungkin antum-antum tidak akan pernah berpikir mungkin su'udzon terhadap ustadznya, tetapi banyak orang yang beda-beda pemikirannya. Yang jelas salah satu sebabnya saya membuat itu, dan atas nama pribadi itu sebabnya. Dan terbukti walhamdulillah, ini sebagai busyrah saja, alhamdulillah dari rekening BCA itu setiap pekan kita dapat 25 juta. Berarti satu bulan 100 juta. Ya. Satu bulan 100 juta, dan itu sudah berlalu 2 tahun 3 bulan kalau tidak salah. Dari mulai 2017 bulan Juli kalau enggak salah sampai sekarang. Dan ketika saya pulang dari luar kota, saya sudah tidak tahan lagi untuk seperti itu, maka saya minta kepada pihak yayasan supaya diberhentikan. Dan alhamdulillah pihak yayasan menyetujui. Kalau tidak menyetujui pun saya harus terima, karena kita ini manut sama yayasan. Dan alhamdulillah pihak yayasan menyetujui, akhirnya dikeluarlah pengumuman-pengumuman yang mungkin Bapak Ibu lihat di media sosial saya pada sore hari ini. Ini mohon tidak dikirim lagi, dan siapa yang ingin mengirim silahkan di melalui Bank Syariah Mandiri ataupun Mandiri Konvensional. Sekali lagi, kenapa kita pakai Mandiri Konvensional? Hanya sebatas untuk transferan. Karena orang-orang yang dari Oman, dari bahkan dari Australia, kadang-kadang susah untuk mengirimnya itu melalui Bank Syariah. Maka bisanya melalui bank konvensional. Maka pada saat itu untuk sekedar transfer tidak mengapa. Ya. Jadi ketika saya dibully dengan status saya waktu itu di Instagram, di Facebook, sebentar lagi akan ada dalih pembenaran tentang bolehnya menonton film di bioskop. Kemudian saya kasih hashtag pendakwah depan pintu jahanam. Marah sekali mereka. Maka mereka nyari-nyari kesalahan saya. Salah satu kesalahan mungkin menurut mereka nyinyir terhadap ustadz kami, tapi masih memakai bank konvensional. Tentunya orang bodoh tidak perlu digubris. Ya. Tapi karena saya sekarang punya kesempatan menjelaskan, maka saya jelaskan. Jawabannya adalah karena itu hanya sebatas transfer. Terakhir pun masih ada yang nanya, ustadz boleh nggak memakai konvensional? Saya bilang untuk transfer tidak mengapa. Karena kadang-kadang lebih mudah aksesnya. Allahu a'lam kenapa lebih mudah. Ya. Ini dia. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat.